Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Corporate University Telkom Geger Kalong, Bandung, Jawa Barat, atau para pendengar Radio Roja dimanapun, Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, di Lampung, di Berau, di Pontianak, di Tanjung Pinang, juga para pendengar Radio Ray Padang, juga pendengar Radio Albayan Cianjur, dan radio lain yang juga ikut merilai siaran ini dimanapun Anda berada, ataupun pendengar yang setia mengikuti kajian ini melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas bab orang yang mengolok-olok Allah ataupun ayat-ayatnya ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuki bab baru, oleh muallif tidak diberi judul. Tapi bab ini berbicara tentang menisbatkan hasil yang kita raih kepada ikhtiar kita atau usaha kita atau perjuangan kita. Bahwa apa yang kita dapatkan ini murni hasil perjuangan kita. Ini bab ini akan membahas hal itu, apa kaitan hal tersebut dengan perkara tauhid, kenapa ini dibahas dalam bab tauhid. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, munasabatul bab li kitab tauhid annal insana idza adhafa ni'mata ila amalihi wa kasabihi fafihi nau'un minal isyraq birrububiyah. Keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid adalah bahwa bila seorang manusia menyandarkan nikmat yang dia peroleh disandarkan kepada amalnya atau usahanya, nikmat ini murni hasil usaha saya, umpamanya begitu, maka di dalam hal ini ada salah satu jenis syirik di bidang rububiyah. Kenapa? Karena yang mengatur dan menentukan seluruh peristiwa dan kejadian di alam ini hanya Allah satu-satunya. Makhluk tidak memiliki peran di dalam memutuskan sesuatu yang terjadi di alam ini. Sehingga apabila ada orang yang menyatakan nikmat ini saya peroleh karena usaha saya, bukan karena Allah yang mengatur, bukan karena karunia dari Allah kepada saya, bukan. Tapi apa yang saya raih murni ditentukan oleh hasil usaha saya. dia meyakini hasil usaha bisa menentukan apa usaha dan ikhtiar dia bisa menentukan hasil, bukan Allah yang menentukannya. Maka ada dua penentu terhadap kejadian menurut persepsi dia, yaitu Allah dan usaha dirinya. Dan ini termasuk jenis syirik, menduakan Allah dalam hal menentukan sebuah kejadian. Dan ini termasuk syirik rububiyah. Ini penyimpangan dalam masalah tauhid. Yang kedua, wa idza adhafaha ila Allahi lakinnahu za'ama annahu mustahiqqun lidzalik wa anna ma a'tahu Allahu laysa mahaddu tafaddul lakinnahu li'annahu ahlun fa fihi naw' min at-ta'ali wa tarafu fi janibil 'ubudiyyah. Kemungkinan kedua nih, dia menisbatkan, menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, bahwa ini memang pemberian Allah, tapi dia meyakini, dia merasa berhak memperoleh nikmat tersebut, bukan semata-mata karunia Allah, tapi karena prestasinya, karena perjuangannya, karena ikhtiar dan kerja kerasnya, dia merasa berhak, bukan semata-mata karunia dari Allah. Maka dalam hal ini terkandung sejenis arogansi, merasa diri tinggi, kesombongan dari aspek ubudiyah. Dia tidak melirik nasib orang lain yang juga berusaha keras, berjuang semaksimal yang dia bisa, memberikan pengorbanan yang sangat besar untuk meraih tujuannya, tapi gagal. Ada kan yang begitu? Lalu kerja kerasnya kok tidak dibayar oleh Allah? Kenapa kan gitu ya? Dia merasa berhak untuk meraih nikmat itu karena ikhtiarnya yang luar biasa. Maka ini bukan sejenis syirik di bidang rububiyah, tapi di dalamnya terkandung sifat merasa tinggi, arogan, sombong karena hasil ikhtiarnya, merasa layak untuk diberi apresiasi oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah keterkaitan ayat yang kita akan bahas dengan tauhid. Ada dua ayat yang dibahas dalam bab ini oleh muallif. Ayat yang pertama terdapat dalam surah Fussilat ayat yang ke-50. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walain adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li." Dan apabila kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Lihat. Rahmat itu datangnya dari Allah. Allah berikan kepada dia. Setelah dia itu mengalami penderitaan sebelumnya. Dia menderita, setelah menderita dicabut penderitaannya, lalu oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kenikmatan. Lalu apa responnya? Dia berkata, "Hadzali, ini karena hasil usahaku." Dhamir di dalam hu, walain adzaqnahu, kembalinya kepada manusia. Manusia yang mana? Manusia yang mana saja yang mengalami kejadian seperti itu. Awalnya dia menderita, lalu setelah menderita oleh Allah dicabut itu penderitaannya, diberikan anugerah. Anugerahnya bisa harta kekayaan, bisa jabatan, bisa popularitas, atau keuntungan duniawi yang lainnya. Lalu dia berkata, ini hasil usahaku. Ini manusia yang mana? Manusia yang mana saja, kecuali manusia dengan kualitas iman yang cukup. Ini bisa dilakukan pertama oleh orang kafir, oleh orang musyrik, oleh orang yang tidak memiliki iman. Ya, orang kafir pasti akan berkata begitu. Ini hasil usahaku. Kedua, bisa juga dilakukan oleh orang muslim dengan kadar iman yang sangat tipis. Ketipisan kadar imannya berbanding lurus dengan kadar ilmunya. Ilmunya tentang Islam tipis, imannya setipis ilmunya. Dia enggak tahu urusan tauhid secara mendalam. Makanya begitu dia memperoleh nikmat, dia klaim ini hasil usaha saya. Ya. Sebelum ayat itu, ya. Ayat ini kan ayat ke-50 dalam surah Fussilat. Dua ayat sebelumnya dari ayat yang ke-48-nya lebih memperjelas siapa orang tersebut. Dalam ayat ke-48-nya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha, wa ma tahmilu min untha, wa la tadau illa bi'ilmih. Wa yawma yunadihim aina syurakai qalu adhannaka ma minna min syahid wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu an wa dhannu ma lahum min mahis la yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu syarru fayausun qanut." Kata Allah Azza wa Jalla, kepada Allah lah kembalinya ilmu tentang hari kiamat. Maknanya, waktu terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Selain Allah enggak tahu. Termasuk dua makhluk termulia sejagat. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat terjadi. Apalagi malaikat lainnya. Dan ini bisa kita ketahui dalam hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Setelah dijawab lalu bertanya tentang fa'akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Jawaban Nabi alaihi salatu wasalam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, yang bertanya siapa? Jibril. Dua-duanya tidak tahu. Apalagi makhluk lainnya. Termasuk malaikat yang meniup sangkakala juga enggak tahu kapan perintah ditiupnya itu diturunkan, enggak tahu. Tahu enggak siapa malaikat peniup sangkakala? Malaikat siapa? Siapa? Keras. Israfil, mana dalilnya? Enggak ada dalam ayat, dalam hadis yang sahih, enggak ada dalilnya. Bahwa ada malaikat peniup sangkakala, iya, wanufi khafis sur, ditiuplah sangkakala. Tapi pelaku peniupannya tidak disebut dalam Al-Quran. Juga tidak disebut dalam hadis yang sahih. Ada enggak nama malaikat Mika'il dalam malaikat Israfil dalam ayat Al-Quran? Tidak ada. Yang disebut Jibril, Mika'il, Zabaniyah, Malik, ya disebut. Tapi malaikat Israfil tidak disebut di dalam ayat. Tapi disebut dalam hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi SAW salat tahajud, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW membaca doa, Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghaibi wal-shahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, ihdini limakhtulifa min al-haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tashau ila siratim mustaqim. Ini doa iftitah yang beliau baca dalam salat tahajud. Di dalam hadis ini disebut Israfil, Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil disebut. Tapi hadis ini pun tidak menerangkan apa tugas Israfil. Ada malaikat peniup sangkakala, ada malaikat yang namanya Israfil. Lalu kenapa dihubungkan peniup itu Israfil? Padahal enggak ada ayat dan hadis yang sahih. Dan ada sebagian ulama seperti Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Jarir At-Tabari juga menyatakan yang meniup sangkakala itu adalah Israfil. Itu karena ada hadis. Hadis ini juga dinukil Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Hadisnya riwayat Imam At-Tabari bahwa yang meniup tersebut namanya Israfil, tapi sanad hadis tersebut dhaif. Walhasil ini ada sebagian ulama yang menisbatkan peniup sangkakala ini adalah Israfil. Nah, ketika ditanya kapan kiamat terjadi, Nabi menyatakan yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, alias sama-sama tidak tahunya. Satu-satunya yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kita hanya diberitahu informasi tentang kiamat, pertama harinya diberitahu, hari apa? Hari Jumat. Cuma Jumat yang mana? Enggak tahu. Bulan apa, tanggal berapa, minggu keberapa, enggak tahu. Harinya ya hari Jumat. Jumat kan banyak. Setiap bulan ada 4 Jumat. Kadang ada 5 Jumatnya. Setiap pekan ada 1 Jumat. Jumat yang mana? Wallahu alam, enggak tahu. Kedua, juga diberitahu tanda-tandanya, baik tanda kecil ataupun tanda besar. Tanda besar ada 10. Tanda kecil banyak. Ada 3 jenis tanda kecil. Tanda yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, tanda yang sudah terjadi dan masih terjadi, dan tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti nanti akan terjadi. Itu banyak poinnya. Nah, siapa yang ingin mengetahui tanda-tanda kecil ini, ikuti saja tuh di roja setiap hari Senin ba'da sholat subuh sampai jam 7. Dibahas tentang tanda-tanda kecil hari kiamat ya. Tapi mohon maaf, Raja Bandung saja. Raja yang lain mungkin menyiarkan siaran lain. Tapi di Raja Bandung itu dibahas tanda-tanda kiamat dan sudah beberapa poin ya, tanda-tanda kecil. Khusus untuk orang Bandung ya. Di luar Bandung, Purbalingga Jogja dan Islamic Center Binbas ikut. Dan juga Albayan Cianjur juga ikut ya. Ada 4. Stasiun radio yang merilai. Yang lainnya boleh nanti kalau mau merilai hubungi Raja Bandung. Senin pagi ba'da sholat subuh sampai jam 7. Allah menyatakan ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Hanya kepada Allah lah kembalinya ilmu tentang hari kiamat. Didahulukan lafad ilaihi daripada ilmu sa'ah, menunjukkan maknanya, makna hasr. Hasr itu hanya kepada Allah lah kembalinya ilmu tentang kiamat. Artinya yang tahu tentang terjadinya kiamat hanya Allah. Selain Allah enggak ada yang tahu. Termasuk para malaikat, termasuk para nabi, para rasul. Apalagi yang lain-lain, peramal, dukun-dukun, tidak boleh kita mempercayai ramalan kiamat dari siapapun. Nabi dan malaikat Jibril saja tidak diberitahu oleh Allah, apalagi yang lainnya. Dan Allah tegaskan dalam ayat ini, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Hanya kepada Allah lah kembalinya ilmu tentang hari kiamat. Dan apa saja yang keluar berupa buah-buahan dari kelopaknya, apa yang dikandung oleh seorang wanita, dan tidak ada satupun wanita yang melahirkan kecuali semuanya itu dengan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Dan pada hari kiamat Allah berseru kepada mereka, kepada manusia, yang berbuat syirik ketika di dunia. Aina syurakai, mana sekutu-sekutu aku? Sekutu-sekutu yang dulu ketika di dunia kalian sembah mereka selain aku. Apa respon mereka? Respon orang-orang musyrik di akhirat nanti, qalu adzannaka ma minna min syahid. Mereka berkata, kami beritahukan kepadamu ya Allah, tidak ada di antara kami yang menyaksikan adanya sekutu bagi engkau. Di hari kiamat mah, ya, ngaku enggak ada sekutu, Allah tuh enggak punya tandingan. Di dunia mah banyak dicari tandingan bagi Allah untuk disembah. Tapi di akhirat mah enggak ada. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl, hilang dari diri mereka apa yang mereka dahulu seru selain Allah ketika di dunia. Hilang sudah, enggak ada berhala, enggak ada leluhur-leluhur yang dulu ketika di dunia setelah kematian leluhur itu lalu disembah-sembah oleh generasi berikutnya, enggak ada, ya. Wa la yas'amul insu insanu min du'ail khair, dan tidaklah manusia berputus asa dari meminta kebaikan. Wa in massahu syarru, ketika mereka ditimpa keburukan, tiba-tiba mereka putus asa dan putus harapan. Ini keadaan manusia umumnya di dunia, dan tidak ada yang terhalangi dari karakter seperti itu kecuali orang yang memiliki iman. Kalau orang yang memiliki iman mau mengalami kesenangan atau mau mengalami kesulitan, direspon dengan respon yang benar. Ketika dia mengalami kesenangan, dia syukur. Ketika dia mengalami penderitaan, dia sabar, dan itu berakibat baik dua-duanya. Dan itu yang membuat Nabi alaihi salatu wasalam takjub kepada orang mukmin seperti itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, ajaban li amril mukmin, anna amrohu kullahu khair, wa madzaka illa lil mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena semua urusannya baik, tidak ada urusan orang mukmin yang berakibat buruk, dan itu tidaklah yang layak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu dharra sabara fakana khairallah, wa in asabathu sarra syakara fakana khairallah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila orang mukmin ini ditimpa penderitaan, ngalaman kanyeri kaperih, dia menderita dengan apa yang dialaminya, dia sabar. Sabar itu baik akibatnya bagi dirinya. Dan bila dia mengalami kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, apapun bentuknya, dia syukur, dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Lihat, apapun yang ditimpakan, dialami oleh orang mukmin, tidak ada yang berakibat buruk. Ditimpa penderitaan, ditimpa kesulitan, ditimpa keburukan, direspon dengan respon yang baik. Apa? Sabar. Efeknya baik bagi dirinya. Dialaminya kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, direspon secara benar, yaitu syukur, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pun berakibat baik. Tadi pagi itu saya di Radio Bandung juga, kan saya tinggalnya di Bandung. Dibahas kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah, hadis ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang panjang. Tapi salah satu di antara kalimat dalam hadis ini, Rasul selesai memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ta'arraf ilallahi firraha, ya'arifka fisyiddah. Kata Rasul SAW, mendekatlah kamu kepada Allah ketika kamu senang, ketika kamu happy, ketika kamu gembira, ketika kamu bahagia, mendekat kepada Allah. Bersyukur atas kegembiraan, kesenangan yang Allah berikan kepada kamu. Kamu gembira, kamu senang, kamu bahagia itu karena apa? Karena anugerah Allah, karunia Allah, Allah itu berikan kepadamu. Mendekat kepada Allah. Itu syukurnya. Apa akibatnya? Kalau kamu mendekat kepada Allah ketika senang, ya'rifka fi syiddah, Allah akan mendekat kepadamu ketika kamu mengalami kesulitan atau penderitaan. Jadi, umumnya orang sebaliknya dari hadis ini. Ketika senang, ketika gembira, ketika bahagia, gimana sikapnya? Lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dia lakukan bersenang-senang dengan kenikmatan yang Allah berikan, lalai dari kewajiban. Dia malah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk berfoya-foya, untuk bermaksiat dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Kalau anugerah itu berupa kekayaan, dia hura-hura dengan kekayaannya, foya-foya, dipakai maksiat. Lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi pas mengalami penderitaan, dicabut hartanya, kekuasaannya, pangkatnya, kenikmatannya, dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, atau diberi penyakit, apa yang dia lakukan? Baru mendekat kepada Allah. Ya, baru rajin tuh tahajudnya. Baru rajin ke masjidnya, sebelum azan dia sudah ke masjid. Barulah rajin hadir ke pengajiannya. Siangnya barulah dia rajin saum sunnahnya, saum Senin Kamisnya. Mendekat kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, cabut penderitaan ini dari diri saya. Ya Allah, beri jalan keluar bagi saya dari kesulitan. Baru mendekat ketika syiddah, ketika menderita. Tapi oleh Allah dicabut lagi, oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan lagi kesenangan, apa yang terjadi? Lalai lagi. Tapi dak Allah mabagar itu. Beda dengan manusia. Coba kalau kita punya kawan, kita punya kawan. Ketika kawan kita itu banyak duit, seolah-olah enggak kenal kepada kita. Enggak ngaku sebagai kawan. Maaf, ini siapa ya? Oh iya, ada apa? Takut dipinjemi itu duitnya, gitu ya. Seolah-olah tidak pernah mengenal kita. Atau kenal tapi tidak akrab, menjaga jarak. Tapi kemudian kalau kekayaan orang itu dicabut oleh Allah SWT, dibuat miskin. Mungkin dia bisnis rugi, ketipu, atau dia umpama bisnis mengerjakan sebuah proyek gagal, kena penalti. Akhirnya modalnya juga habis, miskin lagi dia. Setelah miskin baru mendekat kepada kita. Baik, senyum, apa kabar, ngerangkul, so akrab. Ya, baru setelah itu balaham belahem. Anak-anak saya sakit, gak punya duit. Pinjam 100.000 aja untuk ke dokter. Gimana sikap kita? Dalam hati puas. Setelah miskin, setelah sulit, baru baik. Ketika kaya, arogannya bukan main. Seolah-olah gak kenal kepada kita. Ya, kita jengkel kepada dia. Tapi bagaimana sikap Allah kepada orang seperti itu? Apakah seperti kita akhirnya apa? Diabaikan? Allah Azza wa Jalla sifatnya tidaklah seperti manusia. Bagaimana kalau seorang anak durhaka kepada ibunya? Ibunya marah. Udah kamu main sana, jangan pulang-pulang. Ditutup pintunya. Si anak nangis. Ma, buka pintu, saya gak akan nakal-nakal lagi, sambil nangis. Tolong bukain, ini dingin di luar hujan, basah kuyup, gitu ya. Apa sikap si ibu? Apakah puas? Apakah begitu? Biar kamu sampai besok, udah jangan pulang-pulang. Apakah begitu? Enggak kan, sayang ya, dibukain, makanya kamu jangan begitu lagi ya, dibukain apa namanya pakaiannya, dimandiin lalu dikasih pakaian baru yang hangat, dikasih minuman yang hangat, dikasih makan, dielus-elus lagi. Itu seorang ibu kepada anak. Karena apa? Saking sayangnya. Allah lebih sayang lagi kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Makanya ketika orang durhaka, dengan kedurhakaan yang luar biasa, di luar batas, musyrik, kafir, segala macam ditentang, segala macam aturan Allah ditentang, tapi kemudian suatu saat dia memohon-mohon secara tulus, ikhlas kepada Allah karena mengalami kesulitan. Allah tetap merespon dia dan mengabulkan doa dia. Beda dengan manusia. Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, فَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْضُلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. Kata Allah Azza wa Jalla, ketika mereka orang-orang musyrik itu, ketika di daratan musyrik, menyembah selain Allah, ketika mereka pergi ke tengah lautan, mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat. Di tengah lautan, daratan tidak kelihatan, seolah-olah sejauh mata memandang semuanya air, semua lautan. Ombak menggunung lebih besar daripada perahu yang ditumpanginya. Dan kondisi seperti itu biasanya dibarengi dengan hujan angin, dordar gelap. Petir menyambar-nyambar, angin bertiup kencang, hujan ogenga gebret dengan derasnya gitu ya. Dan gelombang menggunung. Dia tidak berdoa kepada berhala yang dia sembah ketika di daratan. Berdoanya kepada Allah. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas, mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama hanya untuk Allah saat itu. Allah kabulkan itu. Falamma najahum ilal bari, ketika Allah menyelamatkan mereka kembali kepada daratan, dalam ayat lain idahum musyrikun, tiba-tiba mereka musyrik lagi. Kurang gimana nyebelin tuh orang. Di darat musyrik, di lautan terombang-ambingkan gelombang. Mereka tidak berdoa kepada berhala yang mereka sembah di daratan. Berdoanya tulus ikhlas kepada Allah. Ketika berdoa benar murni mukhlisina lahuddin, Allah respon. Allah kabulkan. Diselamatkan orang itu ke daratan, setelah selamat musyrik lagi itu orang. Kalau kita gemesnya bukan main ya. Nah, ini apa? Ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah kepada hamba-Nya jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Ayat ini menyatakan wa in massahu syarru fayausun qanut. Ketika orang-orang kafir tadi ditimpa keburukan, tiba-tiba mereka putus asa dan putus harapan. Ini umumnya manusia seperti itu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman itulah yang mencegah mereka dari keputusasaan. Ketika mengalami musibah, mereka tidak putus asa. Mereka, saya enggak tahu tepat enggak istilah ini, positif thinking. Berpikir apa? Positif. Mengambil sisi baik dari musibah ini. Makanya sabar. Oh, musibah ini dipandang sebagai sebuah keuntungan bagi dirinya. Saya sering menjelaskan apa keuntungan dari musibah. Pertama, gugurnya dosa tanpa harus tobat. Kedua, dikocorkan, digelontorkannya pahala tanpa hisab. Allahu Azza wa Jalla di dalam Al-Quran ya menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hitungan, tanpa perhitungan, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ya dosa gugur, ya pahala nambah musibah ini. ia juga doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ia juga kemuliaan kehormatannya semakin meningkat dalam pandang Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi keuntungan lain dari musibah. Melihat sisi positif dari musibah, itu yang dia pikirkan. Maka dia bisa bersabar. Makin hebat musibah dan makin lama musibah, dia merasakan semakin banyaknya dosa-dosa yang berguguran dari dirinya, semakin banyaknya pahala dari kesabaran yang Allah berikan kepadanya, semakin lama kesempatan dikabulkannya doa oleh Allah Azza wa Jalla selama musibahnya, dan banyak lagi lah keuntungan yang lain. Makanya dia bisa sabar. Itu orang mukmin. Berpikir positif tentang musibah yang dialaminya dari Allah Azza wa Jalla. Berbeda sikap dengan orang-orang kafir yang dinyatakan oleh Allah, wa in massahu syarru fayausun qanut. Apabila mereka ditimpa penderitaan atau keburukan, tiba-tiba mereka putus asa. Qauluhu minna. Adapun firman Allah setelah menyatakan walain adzaqnahu rahmatan minna, dan apabila kami memberikan kepadanya rahmat minna dari kami, dari Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah menegaskan nikmat dan rahmat tersebut dari Allah Azza wa Jalla. Bukan apa? Bukan hasil usaha orang tersebut. Kalau dia menyatakan, kan realitanya begitu. Saya punya skill. Saya punya kualitas. Saya punya relasi. Dan saya punya tim yang bagus. Empat modal. Ada tim yang bagus, ada relasi yang banyak, ada juga skill yang saya miliki, ada juga quality yang saya miliki. Beda skill dengan quality. Kalau skill hasil belajar di mana, di sekolah, ya, seperti kemampuan komputer, kemampuan bahasa, kemampuan dan seterusnya yang dipelajari. Kalau kualitas itu alami. Karakter seperti disiplin, seperti rapi, seperti pekerja keras, itu tidak dipelajari di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah. Saya punya dua-duanya, ada quality, ada skill, ada juga relasi yang baik-baik, dan ada teamwork yang hebat. Makanya hasilnya seperti ini, murni ini hasilnya. Itu realitanya, bukankah demikian? Kita jawab, iya. Terus kita susul dengan pertanyaan, siapa yang memberi skill dan quality itu kepada kamu? Siapa yang mengatur kamu punya relasi-relasi yang beruang dan baik? Dan siapa yang memberikan kepada kamu tim kerja yang hebat dan solid? Itu semua diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia membantah lagi, saya punya skill karena saya belajar. Kita susul juga, siapa yang memudahkan kamu untuk belajar sampai menguasai ilmu tersebut? Semuanya Allah Azza wa Jalla yang mengatur, memudahkan urusan. Banyak orang yang belajar, tapi enggak menguasai ilmu yang dipelajarinya, gagal total. Banyak orang punya relasi, relasinya ternyata khianat atau enggak percaya kepada kita. Banyak orang yang punya tim, tapi tim ini mungkin enggak memiliki kemampuan yang memadai. Jadi semua itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla untuk dipermudah. Lalu hasil Allah mempermudah itu, kamu memperoleh hasil yang kamu inginkan. Walhasil semua yang kamu raih adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah di sini menekankan, minna. Dan ketika kami memberikan rahmat kepada dia, minna, rahmatnya dari kami. Rahmatnya itu berupa uang, kekayaan, bisa jabatan, bisa popularitas, atau keuntungan dunia lainnya, Allah itu yang memberi. Allah yang memudahkan. Betapa banyaknya orang ikhtiar, kerja keras, tapi enggak hasil, tapi gagal. Karena tidak dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Qauluhu min ba'di dharra'a massatsu. Kami berikan rahmat setelah orang itu mengalami penderitaan. Ini tambahan nikmat yang lainnya selain nikmat yang diberikan. Nikmat pertama, nikmat yang diberikan tadi. Berupa kekayaan, kekuasaan, atau apapun. Ya, nikmat yang kedua, karunia tersebut Allah berikan di momen yang sangat pas, yaitu momen setelah kita menderita. Mengalami kenikmatan setelah menderita, itu kualitas dari kenikmatannya lebih nikmat lagi. Kita tidak lapar, lalu dikasih makanan yang enak. Nikmat enggak? Nikmat. Bandingkan lebih nikmat mana? Kalau kita lapar, diberi makanan yang enak. Lebih nikmat ketika apa? Ketika lapar. Makanya minum seteguk air ketika buka saum jauh lebih nikmat daripada minum satu baskom air ketika sedang tidak haus, ya. Kenapa? Karena haus luar biasa ketika saum itu. Lihat air comberan ayak aja kayak cendol. Kalau lagi saum begitu, ya. Jadi dijelaskan bahwa Allah memberikan nikmat setelah orang itu mengalami penderitaan. Nikmat di atas kenikmatan. Nikmatnya makan akan terasa jauh lebih nikmat ketika kita sedang mengalami lapar. Nikmatnya minum akan terasa sangat nikmat ketika kita sedang kehausan. Nikmatnya tidur akan terasa sangat nikmat ketika kita dalam kondisi ya sangat ngantuk, ya sangat lelah. Tapi kalau kita baru tidur gitu ya, bangun, bikin kopi, terus tidur lagi. Tidur yang kedua gak nikmat lagi, karena tidak sedang ngantuk. Malah diperem-perem teh gak mau ngantuk juga, malah pusing yang ada, kan gitu ya. Jadi, kekayaan yang Allah berikan di saat kita fakir, di saat kita miskin, jauh lebih terasa nikmatnya daripada kita diberi kekayaan di saat kita sudah cukup banyak uang. Kenikmatan yang Allah berikan, kata Allah kepada orang itu, setelah orang itu mengalami penderitaan. Kenikmatan di atas kenikmatan. Kenikmatan diberikan pada momen yang sangat pas. Apa respon orang itu setelah diberikan kenikmatan setelah menderita? Nikmatnya Allah berikan ketika orang itu menderita, orang itu merespon dengan respon yang salah. Allah menyatakan, la yaqulanna hadza li. Orang itu berkata, ini murni hasil usahaku. Orang ini kufur kepada nikmat Allah dan ujub terhadap diri sendiri. Dan ini umumnya karakter manusia demikian. Karakter manusia yang tidak punya iman, pasti begitu. Dan kepastiannya Allah Azza wa Jalla tekankan dua kali. Pertama adanya huruf lam, la yaqulanna, dan bersambung dengan nun taukid thaqilah di akhirnya. Tadinya yaquluna, tadinya begitu, atau yaqulu, tadinya gitu. Ada masuk la yaqulu, masuk nun, la yaqulanna. La dan nun ini dua-duanya taukid yang menunjukkan kepastian. Pasti manusia yang tidak punya iman akan bersikap seperti itu. Coba orang-orang kaya tapi tidak punya iman. Kita tanya, Bapak dari mana kekayaan Bapak ini Bapak peroleh? Pas menjawab, ya usaha saya dong. Ini bukan warisan dari ayah saya miskin. Saya yang berusaha keras. Umumnya begitu. Berbeda dengan orang kaya tapi iman. Imannya kualitasnya tinggi. Ditanya, Bapak kekayaan dari mana? Alhamdulillah ini anugerah dan titipan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan murni hasil usaha saya. Ada usaha saya, tapi usaha saya pun dipermudah oleh Allah. Murni ini hasil usaha saya. Ini murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Bakal demikian jawaban dari mulut orang yang beriman. Setelah ayat tersebut, ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan orang tadi melanjutkan omongannya. Orang tadi menyatakan wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Aku tidak yakin bahwa kiamat akan terjadi. Kenapa dia begitu? Tidak beriman kepada hari kiamat. Dan orang seperti itu hanyalah orang kafir. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika menerangkan ayat ini, pada kalimat ini, ba'da anin ghamasa fid dunya nasyal akhirah. Bi khilafil mu'min idza asabathu dharra laja'a ilallah thumma kashafaha. Thumma wajada ba'da dhalika ladzatan wa sururan yashkurullaha 'ala dhalik. Amma hadza faqad nasyal akhirah wa kafara biha. Setelah orang ini tenggelam dalam nikmat dunia, kan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kenikmatan berupa harta, berupa kekuasaan. Dia tenggelam dalam nikmat dunia, serba ada, kekayaannya melimpah. Orang Sunda bilang bruk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok, saking banyaknya. Dia bisa makan di mana saja yang dia inginkan. Dia bisa tidur di hotel mana saja yang semewah apapun yang dia inginkan. Dia bisa membeli apapun yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Karena banyaknya kekayaan, tenggelam dia dalam nikmat dunia, akibatnya lupalah dia kepada akhirat. Dia tidak ingat bahwa akan kembali ke akhirat. Tidak berpikir bagaimana caranya kekayaan ini akan menyelamatkan dia di akhirat. Enggak. Pikiran yang ada dalam benaknya hanyalah bagaimana caranya agar saya bisa sehappy mungkin dengan kekayaan ini. Di dunia ini. Akhiratnya enggak diingat-ingat akan dia jalani. Enggak. Berbeda dengan orang mukmin, ketika dia ditimpa penderitaan, dia bersandar kepada Allah, kemudian Allah melepaskan dia dari penderitaan itu. Lalu setelah itu dia memperoleh kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan atas hal itu. Lalu bersyukurlah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang mukmin. Adapun orang kafir tadi tenggelam dalam mewahnya kehidupan dunia, lupalah dia akhirat. Lalu dia berkata, orang kafir ini tadi setelah menyatakan aku tidak yakin kiamat akan terjadi. Disangkanya akan hidup terus. Kiamat gak akan terjadi. Walaupun kiamat gak akan terjadi kan dianya pasti matinya. Dia berkata, walain ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Pede banget nih orang. Dia menyatakan wala in ruji'tu ila rabbi, seandainya, ini kata-kata seandainya. Pakai in wala in ruji'tu ila rabbi. Kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, kepada Allah, innali indahu lal husna, sesungguhnya aku di sisi Allah, di sisi Rabbku benar-benar punya kebaikan. Pede dia. Aku tidak, kiamat tidak akan terjadi, aku tidak akan hidup di akhirat, enggak. Tapi kalau tahu akhirat itu ada, tetap aku punya kebaikan di sisi Allah. Apakah dia berkata, la in ruji'tu ila rabbi, seandainya aku dikembalikan kepada Allah ini, makna seandainya di sini dia beranggapan mungkin terjadi, atau mungkin saja seandainya itu untuk mengungkapkan tidak mungkin terjadi. Tidak akan ada akhirat. Dua-duanya kemungkinan ini ya ada. Ada enggak perkataan seandainya begini? Seandainya tersebut adalah hal yang mustahil. Tapi walaupun musail dikatakan seandainya ada, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 65. Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Seandainya engkau hai Muhammad berbuat syirik, menduakan Allah dalam hal ibadah, la yahbatanna amaluk, niscaya terhapuslah seluruh amal-amalmu. Seandainya Nabi Muhammad melakukan perbuatan syirik, menduakan Allah dalam hal ibadah, seluruh amal ibadahnya itu akan dihapus. Apakah perkataan seandainya engkau berbuat syirik, apakah ini mungkin terjadi? Mustahil terjadi. Mustahil terjadi Nabi SAW berbuat syirik kepada Allah. Tapi walaupun mustahil, oleh Allah diungkapkan, seandainya engkau berbuat syirik, pasti batallah amal-amalmu. Mustahil berbuat syirik. Tapi kenapa diungkapkan? Untuk menunjukkan kepada orang lain selain Nabi Muhammad SAW tentang bahaya syirik, salah satunya bisa membatalkan amalan sebanyak apapun. Amalan Nabi Muhammad itu tidak ada yang menandingi. Akidahnya, keyakinannya kepada Allah, ibadahnya, saumnya, jihadnya, semuanya, enggak ada yang menandingi. Seluruh detik demi detik dari kehidupannya berisi ibadah kepada Allah. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Pahalanya luar biasa, amalnya sehebat itu. Amalan sehebat dan sebanyak itu bisa musnah habis hanya karena apa? Berbuat syirik. Kalau Nabi Muhammad SAW saja yang amalnya sehebat itu habis amalnya kalau beliau berbuat syirik, apalagi selain beliau. Apalagi kita-kita yang amalannya enggak seberapa berbuat syirik, tambah habis itu amalan-amalannya. Ini contoh yang pertama, menggunakan kata-kata seandainya untuk perkara yang mustahil. Kedua, seandainya Allah punya anak, akulah yang pertama kali menyembah anak itu. Ini Al-Quran. Seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali menyembah anak itu. Ini bantahan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang kedua-duanya mengklaim bahwa Nabi Isa adalah anak Allah atau Uzair anak Allah. Uzair diklaim oleh orang-orang Yahudi sebagai putra Allah. Nabi Isa diklaim oleh orang-orang Nasrani sebagai anak Allah. Ya. Katakan olehmu hai Muhammad, seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali menyembah anak itu. Kata-kata seandainya di sini untuk mengungkapkan sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang mustahil? Mustahil Allah punya anak. Tapi seandainya, walaupun mustahil seandainya, kalau seandainya Allah benar punya, aku yang akan pertama kali menyembahnya. Menunjukkan Nabi Isa, Uzair bukan anak Allah, makanya tidak aku sembah. Gitu. Oleh karena itulah, kadang-kadang kata-kata seandainya digunakan untuk ya mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya mustahil. Apakah kata-kata seandainya di sini mengungkapkan hal yang mustahil atau yang mungkin terjadi? Orang tadi menyatakan, la in ruji'tu ila rabbi. Seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang ini benar-benar tidak meyakini adanya hari kiamat. Mustahil aku akan kembali kepada Rabbku. Kata-kata seandainya ini untuk mengungkapkan sesuatu yang mustahil. Seperti mustahilnya Nabi berbuat syirik. Seperti mustahilnya Allah memiliki anak. Orang ini benar-benar tidak yakin. Sebaliknya dia yakin tidak akan kembali kepada Allah. Makanya diungkapkan dalam kalimat yang pertama, wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Aku tidak yakin bahwa kiamat akan terjadi. Lalu dia ungkapkan, wala in ruji'tu ila rabbi, seandainya aku hakku dikembalikan kepada Rabbku, innali indahu lal husna, aku di sisi Rabbku tetap benar-benar pasti punya kebaikan terbaik. Kepastiannya itu pertama, innali, ada huruf inna, sesungguhnya aku. Yang kedua, lal husna, ada lam taukid, lal husna. Dan yang ketiga, al husna lagi. Al husna itu bentuk isim tafdil dari hasanah. Isim tafdil itu bahasa kitanya superlatif, yang terbaik. Bukan sekedar yang baik, yang terbaik. Aku punya hal terbaik di sisi Allah seandainya aku kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana respon Allah azza wa jalla kepada orang itu? Allah berfirman, ya, وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, pasti kami akan memberitahukan kepada orang-orang kafir itu amalan-amalan yang mereka lakukan. Makna memberitahukan kepada orang-orang kafir seperti itu membuktikan batilnya keyakinan mereka dan diberikan ancaman azab yang sangat pedih bagi orang itu. Dan ancaman azab yang pedih itu karena pertama, kufur nikmat. Ketika Allah memberikan rahmat kepada mereka setelah mereka menderita, mereka klaim itu sebagai ikhtiar murni dari usahanya. Ini mah hasil usaha saya. Ini dosa yang pertama, kufur nikmat. Tidak mengakui itu sebagai karunia dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ingkar kepada adanya hari kiamat. Dia menyatakan, wa ma adzunnus sa'ata atiyatan aqaimatan. Aku tidak meyakini bahwa kiamat itu terjadi. Allah azab dia. Allah bongkar kebatilan dia dan Allah azab dengan sedahsyat-dahsyat azab. Berkata Mujahid. Mujahid di sini nama orang, bukan pejuang. Seorang tabi'in ahli tafsir. Murid besar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli di bidang tafsir yang tidak duanya pada zamannya, sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang kepadamu tafsir dari Mujahid, cukup. Jangan bertanya lagi kepada orang lain, cukup pegang tafsiran dia. Nah, Mujahid ketika menafsirkan ayat ini berkata, hadza bi amali wa ana mahququn bihi. Yang dimaksud hadza li, maksudnya ini amalku, usahaku, dan aku berhak memperoleh balasan seperti ini. Jadi, perkataan orang tadi menunjukkan kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Kufurnya dari segi apa? Kufurnya dari segi menisbatkan nikmat yang dia miliki kepada usahanya, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ada enggak manusia di alam jagat lain yang lebih kaya daripada Sulaiman? Ada enggak orang ya bikin bangunan istana semuanya dari emas? Kemudian batu-batu kerikil yang menghiasi taman-taman di halaman rumahnya itu juga dari emas. Sekarang atau kapanpun, enggak ada. Kecuali Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sulaiman manusia terkaya. Ada enggak manusia di alam jagat ini yang lebih berkuasa daripada Sulaiman? Enggak ada. Sulaiman alaihi salatu wassalam bukan hanya menguasai manusia tapi juga bangsa. Jin, takut sekali jin kepada Nabi Sulaiman. Bisa dihukum, bisa dipenjara, ya. Dan juga para binatang. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menguasai binatang. Bahkan bisa memerintahkan angin untuk bertiup atau tidak. Apakah bertiupnya itu sepoi-sepoi atau lawannya apa, ngegelebug, menggelebug. Ada gak orang yang seperti itu? Gak ada. Nabi Sulaiman manusia dengan kekuasaan yang tidak ada tandingnya, kekayaan yang tidak ada tandingnya. Apa yang beliau katakan? hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku, dari Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku akan syukur atau akan kufur dengan karunia ini. Itu Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bersyukur atas seluruh nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya. Adapun orang kafir tadi diberi penderitaan, berdoa kepada Allah, Allah hilangkan penderitaannya, lalu Allah langsung berikan karunia, baik berupa kekayaan ataupun kekuasaan. Orang itu menyatakan, ini murni hasil usaha saya. Dan nanti itu akan kita bahas lebih jauh pada ayat kedua yang dijadikan dalil dalam bab ini, tentang apa yang dikatakan oleh si Qarun. Tahu gak siapa Qarun? Seorang hartawan di zaman Fir'aun. Ketika kekayaannya melimpah sampai-sampai kunci-kunci gudang kekayaannya aja harus dipikul oleh 12 ekor kuda yang kuat. Itu kuncinya yuk, bukan kekayaannya. Kunci gudangnya. Kunci gudangnya aja berapa belas ekor kuda yang harus menanggungnya. Kuncinya. Apalagi gudangnya, apalagi isi dari gudangnya. Kekayaannya tidak terhitung. Ketika ditanya apa? Dia menyatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku hanyalah memperoleh semua kekayaan itu murni karena ilmu yang aku miliki. Bukan karena karunia dari Allah SWT. Murni karena aku. Kufur nikmat itu. Apa balasan Allah SWT? Dibebaskan dengan bahasa Indonesia. Dibebaskan atas si karun tekanan tanah. Apa dibebaskan? Dibenamkan. Diamlaskan. Ke dalam tanah, terkurung, tertutup, terkubur dengan kekayaannya. Sejak saat itu seluruh harta yang ditemukan di bawah tanah disebut harta Qarun. Padahal ada di Jawa. Si Qarun mah di Mesir sana, ini ada di Jawa, harta Qarun. Qarun kapan ke Jawa? Mungkin itu harta Ujang, bukan harta Qarun kalau daerah Sunda ya. Beda sikap antara orang beriman dengan orang kufur dalam merespon kekayaan, kekuasaan yang diraih. Orang mukmin menyatakan, ini karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku akan syukur atau akan kufur. Orang-orang kafir menyatakan, ini murni hasil dari usahaku. Inilah ayat pertama yang dijadikan dalil dalam bab ini oleh muallif rahimahullahu taala. Ayat kedua, kita tidak sempat untuk membahasnya sekarang, waktunya tidak mencukupi, habis untuk menjelaskan. Ayat kedua akan kita bahas pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab khusus untuk pendengar dan pemirsa, dan dipersilakan kepada Akhi Fawas di studio Cilengsi untuk memandu tanya jawab baik dengan pendengar ataupun pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan. Pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung melalui telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819-896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian atau ada bahasan yang terkait dengan akidah di kesempatan sore hari ini. Baik, untuk yang pertama kami akan coba sapa dari pendengar melalui telepon 021-823-6543. Silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dengan siapa dari mana Ibu? Dengan Ibu Sena di Pondok Kelapa, Pak Ustaz. Ibu Sena, silahkan ke pertanyaannya. Pertanyaannya begini, jika sholat merasa belum membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, apakah bisa sujud sahwi Ustaz? Baik, ada pertanyaan terkait dengan masalah akidah, Ibu? Hanya itu, Ustaz. Itu saja ya, baik. Ya, syukran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sena di Pondok Kelapa. Silakan, Ustaz. Ya, Ibu Sena di Pondok Kelapa, barakallahu fiik. Materi akidah, pertanyaan fiqih. Fiqih ini selalu muncul di materi apapun. Materi sejarah, pertanyaannya fiqih. Materi akhlak, pertanyaan fiqih. Karena memang fiqih ini tidak bisa lepas dari kehidupan seorang muslim. Barakallahu fiik, Ibu Sena. Kalau kita lupa atau apa enggak yakin tadi, terlewat surah Al-Fatihah, apakah boleh diganti dengan sujud sahwi? Dijawab, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Karena apa? Karena membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Adapun yang bisa diganti dengan sujud sahwi hanyalah wajib sholat. Apa bedanya rukun sholat dan wajib sholat? Bedanya kalau rukun sholat adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan menyebabkan sholat itu tidak sah dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau wajib sholat adalah gerakan yang wajib dilakukan di dalam sholat, yang apabila tertinggal karena lupa bisa diganti dengan sujud sahwi, dan apabila sengaja, ya, sengaja ditinggalkan karena malas menyebabkan tidak sah. Seperti contohnya apa? Tahiyat awal. Tahiyat awal bukanlah rukun sholat, tapi itu wajib sholat. Kalau seorang lupa tahiyat awal baru ingat rakaat ketiga atau keempat, maka lanjutkan sholatnya dan ganti dengan sujud dua kali, sebut sujud sahwi, sholatnya sah. Tapi kalau menyengaja, malas ada tahiyat awal mah kepanjangan, sengaja ditinggalkan lalu nanti akan diganti dengan sujud sahwi, maka tidak boleh. Al-Fatihah bukanlah wajib sholat, tapi dia rukun sholat, maka harus dilakukan. Harus dilakukan. Ada dua kemungkinan kalau dia ragu apakah tadi membaca Fatihah atau tidak di rakaat pertama, karena sholatnya ngelamun. Dia mungkin membaca Fatihah, mungkin dia mungkin kelewat, mungkin, ya. Tapi umumnya yang ngelamun seperti itu karena kebiasaan dia akan baca Fatihah. Dia kebiasaannya membaca Fatihah karena sudah refleks. Begitu takbir, walaupun ngelamun, baca iftitah, baca Fatihah, baca surat. Lalu di rakaat yang kedua enggak ingat tadi baca Fatihah enggak. Diyakini membaca Al-Fatihah karena kebiasaan. Maka teruskan sholatnya dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tapi dia wajib bertobat karena ketidakkhusyuan dia di dalam membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama. Wajib bertobat dari hal itu. Salah satu di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa seusai salam kita langsung istighfar tiga kali. Istighfar karena apa? Karena dosa yang kita lakukan selama sholat, salah satunya berupa kelalaian kita dalam menghayati bacaan sholat, ketidakkhusyuan kita. Banyak bolongnya, banyak kurangnya selama kita sholat, banyak dosa yang kita lakukan selama sholat, banyak kewajiban yang kita abaikan selama sholat. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang khusyuknya, mungkin kurang sesuai dengan sunnah Nabi SAW ketika melakukan gerakan-gerakan sholat, dan kemungkinan kesalahan lain. Maka begitu, salam kanan, salam kiri, istighfar tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kemudian ditambahlah kekurangan-kekurangan kita dalam sholat fardu dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, rawatib ke, syukrul wudu ke, tahajud ke, dan seterusnya yang lain-lainnya. Demikian Ibu Sena, wallahu alam bisawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Sena. Kita berikan kesempatan yang kedua dari telepon kembali 021-823-6543. Silakan. Iya. Ya, Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan, dengan siapa dari mana? Ini saya Romi dari Dumai Pak Ustaz. Pak Romi di Dumai, silakan ke pertanyaannya Pak Romi. Begini Pak Ustaz, masalah harta ini Pak Ustaz. Iya. Dulunya saya punya usaha. Usaha saya ini usaha yang haram. Saya membuka kafe dengan fasilitas musik Pak Ustaz. Iya. Jadi sekarang ini saya mau mengganti usaha saya dengan usaha yang lebih baik. Iya. Tetapi modalnya didapatkan dari hasil penjualan aset-aset yang kafe saya ini dulu. Nah, itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Iya. Baik, Pak Romi, terima kasih interaksinya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Naam. Barakallahu fiik. Pak Romi di Dumai ya. Mohon maaf Pak Romi, coba nanti ditanyakan ke Ustaz Erwandi, beliau lebih paham tentang hal ini daripada saya. Kita fokus ke materi akidah. Mohon maaf sekali lagi, tanyakan lagi nanti pada materi Ustaz Erwandi ya. Demikian Fawaz, silakan dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian Pak Romi, semoga bisa bergabung dalam program kajian Mu'amalah bersama Ustaz Dr. Erwandi Hafirullah. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Gifari di Ternate yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menurut pandangan akidah yang sahih terhadap orang yang mengklaim dapat melihat tanda-tanda kematian apabila seseorang yang telah dekat dengan ajalnya? Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Iya. Pas siapa tadi? Bapak Gifari. Bapak Ternate di Ternate. Barakallahu fiik. Bagaimana dengan orang yang mengklaim bisa melihat tanda-tanda kematian pada diri seseorang? Baik. Pertama, kalau yang dimaksud dengan tanda-tanda kematian itu adalah tanda-tanda yang sifatnya hissi, yang ilmiah, didasarkan kepada hasil penelitian, hasil pengalaman. Umpamanya seorang dokter. Dokter itu banyak dan sering puluhan bahkan ratusan pasien yang dia tangani dengan penyakit berat. Hasil dari pengalamannya terlihat setiap orang yang berakhir dengan kematian ada tanda-tanda tertentu. Dari segi denyut nadi, dari segi umpamanya tensi darah, dari segi umpamanya suhu badan, ya, setiap orang yang mati ada kesamaan gejala dari suhu badan yang dimulai dari mendingin, bukan mendingan, ini tambah dinginnya umpamanya dari mulai kaki gitu ya, nyecep tiis, ya, bagian perutnya badannya masih hangat tapi kakinya sudah dingin, terus maju ke atas, dari segi tensi, dari segi pupil mata. Dari segala segi yang memang ilmiah berdasarkan beberapa pengalaman, dia melihat itu tanda-tanda kematian. Maka kalau ilmiah seperti itu boleh saja. Sebagaimana kita mengetahui tanda-tanda akan turunnya hujan. Dari pengalaman ribuan kali selama hidup kita, apa tanda akan turunnya hujan? Pertama, cuaca mendung gitu ya. Yang keduanya, angin bertiup kencang. Ah, ini pasti hujan. Kenapa kita bisa menduga itu sebuah tanda-tanda hujan? Dari pengalaman ribuan kali kita melihat gejala-gejala akan turunnya hujan seperti itu. Walaupun tidak setiap mendung berakhir dengan hujan. Sering kali mendung gelap tapi hujan udah angin bertiup kencang, ada petir menyambar, tiba-tiba terang lagi enggak jadi hujannya. Pernah itu kejadian? Pernah. Tapi umumnya tanda-tanda gejala hujan seperti itu, walaupun kita tidak bisa memastikan. Kematian juga begitu, ya. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, tidak mengetahui secara pasti apakah seseorang akan mati atau tidak. Sebagai contoh, Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sakit keras di Mekah. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan kembali ke Madinah. Ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami sakit parah seperti yang engkau lihat. Dia merasa mau mati. Bolehkah aku mewasiatkan? Aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang putriku. Hartanya banyak. Ahli waris cuma satu, yaitu putrinya saja. Bolehkah aku berwasiat 2/3 dari hartaku? Nanti 1/3 untuk putriku, 2/3 aku infakan, aku sedekahkan. Kenapa dia berwasiat begitu? Karena merasa mau mati, ada tanda-tanda kematian pada dirinya. Dan Nabi SAW tidak membantah, kamu gak akan mati sekarang, masih lama. Enggak, tapi Nabi SAW langsung merespon dengan jawaban seolah-olah, iya, Sa'ad bin Abi Waqqas seolah-olah mau mati. Kata Nabi SAW tidak boleh wasiat 2/3. Bagaimana kalau setengahnya? Tidak boleh juga. Bagaimana kalau 1/3? Oh, thuluth katsir. 1/3 juga sudah banyak. Boleh, dibolehkan. Berwasiat 1/3 dari hartanya disedekahkan 2/3 nanti untuk ahli waris. Dan respon Nabi SAW seolah-olah mengiyakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas mau mati. Karena sakitnya sangat parah. Separah itu biasanya mati. Apa yang terjadi? Gak jadi matinya. Malah Sa'ad bin Abi Waqqas hidup panjang lagi setelah Nabi SAW terlebih dahulu wafat. Masih hidup panjang dan memiliki jasa besar terhadap kaum muslimin dengan pasukannya. Dan memiliki beberapa anak lagi. Bayangkan, Nabi dan seorang sahabat semulia dan sesoleh Sa'ad bin Abi Waqqas merasa dirinya akan mati dan diiyakan oleh Nabi SAW, tapi ternyata tidak jadi matinya. Tidak jadi saat itu. Nanti mati beberapa puluh tahun kemudian. Usianya masih panjang, beberapa puluh tahun kemudian. Dan punya istri lagi, punya anak lagi. Ya. Dan ini menunjukkan apabila Nabi dan seorang sahabat saja bisa salah dalam menilai tanda-tanda kematian seseorang, apalagi orang biasa secara gaib. Jadi yang pertama, kalau orang tadi melihat tanda-tanda kematian itu karena pengalaman dan ada penjelasan ilmiah dari segi denyut nadi, dari segi tensi, dari segi suhu badan, ini ada tanda-tanda kematian, boleh dan tidak masalah. Ya, kalau ada penjelasan ilmiah seperti seorang dokter dari sisi ilmu kedokteran dan pengalaman menangani puluhan pasien yang berakhir dengan kematian, lalu dia melihat ada tanda-tanda yang sama ketika orang akan mati, boleh. Itu pertama. Kedua, kalau dia bukan seorang dokter, dia hanya meramal, oh ini ada tanda-tanda kematian, maka tidak boleh untuk diyakini omongannya. Walaupun kadang benar, kadang salah. Dan lebih sering salahnya. Kayaknya orang ini 2 hari lagi akan mati. Ternyata benar mati. Mungkin 1 kali benar, ribuan, ratusan kali yang lain orang ini akan mati. Ternyata enggak, masih hidup panjang. Maka kita tidak boleh mempercayai tanda-tanda kematian yang tidak ada data-data ilmiah dari ilmu kedokteran, dari pengalaman menangani pasien-pasien yang berakhir dengan kematian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawas. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Gifari di Ternate. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari seorang muslimah di Bogor yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang yang berupaya tengah belajar mempelajari Tauhid. Akan tetapi pada saat berupaya untuk mempelajari Tauhid, datang ujian silih berganti di dalam rumah tangga saya, terutama terhadap akhlak suami yang buruk, sehingga terjadilah perceraian. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah menjadikan Tauhid yang sedang dipelajari ini bisa menenangkan hati kita, sehingga bisa menjadikan kita ridho atas ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang baik ataupun yang buruk untuk hambanya. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Ibu muslimah di Bogor, barakallahu fiik. Ketika ibu ini mau mempelajari tauhid, ada musibah. Keburukan akhlak suami sampai berakhir dengan perceraian. Bagaimana tauhid yang dipelajari bisa memberi dampak positif terhadap kasus yang sedang dialaminya? Taib, ini pertanyaan yang bagus. Yang pertama, tidak seluruh penderitaan yang menimpa kita itu buruk. Allah Azza wa Jalla menyatakan asa antuhibbu syai'an fahuwa kurhul lakum. Mungkin saja kamu mencintai, menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagi kamu. Dan sebaliknya asa antakrahu syai'an. Mungkin saja kamu membenci sesuatu. Sesuatu ini bisa peristiwa, bisa kasus, bisa musibah, padahal itu baik untukmu, ya. Perceraian atau musibah apapun secara sepintas adalah sesuatu yang tidak disukai oleh siapapun. Tapi yang tidak disukai belum tentu apa? Buruk. Mungkin saja itu baik dan kita belum mengetahui di mana letak kebaikannya. Di antara kebaikan dari musibah termasuk perceraian adalah pertama, itu menggugurkan dosa kita. Asal bukan kita yang menjadi penyebab terjadinya perceraian itu. Bukan karena kita enggak setia, bukan karena kita lalai dari tanggung jawab lalu dicerai oleh suami, bukan. Tapi karena tadi disebutkan keburukan akhlak suami yang jangan bagus, jangan dijelaskan apa keburukan tersebut. Berakhir dengan cerai. Pertama, itu penderitaan, dan penderitaan adalah seperti tadi menggugurkan dosa, menambah pahala dosa kita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi rajin, Allahumma jurni fi musibati wa khluflu khairam minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik. Ya, suami itu akhlaknya buruk, cerai, mudah-mudahan tak lama lagi Allah akan berikan ganti yang lebih baik berupa seorang suami yang soleh. Ini diantara nilai kebaikan. Kedua, setelah kita mempelajari tauhid, terjadi perceraian. Terlihat suami memiliki akhlak yang buruk sehingga satu-satunya cara harus bercerai. Apa ada kaitan antara belajar dan menerapkan tauhid dengan hal itu? Sangat mungkin. Di mana keterkaitannya? Ketika kita belajar tauhid dan menerapkannya, ya, lalu meningkatlah keimanan kita, meningkatlah kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah ingin membersihkan kita, ingin menyelamatkan kita dari semua yang kelak mungkin saja akan merongrong keselamatan kita. Dan tak mustahil rongrongan itu kelak akan datang dari suami yang akhlaknya buruk tadi. Makanya keburukannya mungkin bukan pertama, tapi sudah berulang kali. Sampai sekian puluh kali baru terbongkar. Ingat, Allah tidak akan membongkar dosa seorang hamba kalau dosa itu baru pertama kali dilakukan. Allah baru akan membongkar kalau sudah berulang kali diberi kesempatan untuk tobat, untuk memperbaiki, tidak juga baru Allah bongkar. Ketika di zaman Utsman bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang pencuri yang apa? Yang mencuri lalu ketangkap. Mau dipotong tangan. Orang itu berdalih. Ketika ditanya, "Amar sarqta?" Berapa kali kamu mencuri? Dia menjawab, "Hadza awwal marrah." Ini baru pertama kali. Apa kata Umar? "La takdzib, usduq li." Jangan kamu susah, jujurlah. "Kam marrah sarqta?" Kamu jangan dusta kepadaku. Jujur, berapa kali kamu ini mencuri? Baru terus terang, isrina marah, ke-20 kali. Kalau Umar menyatakan, sesungguhnya Allah tidak akan membongkar aib seorang hamba bila aib itu baru pertama kali dilakukan. Allah akan tutupi karena salah satu di antara sifat Allah satir. Inna allaha hayyun satirun yuhibbul haya wassatr. Sesungguhnya Allah itu hayyun, maha pemalu, dan satir, maha penutup. Maksudnya menutup aib. maka Allah mencintai sifat malu dan sifat menutup aib, baik aib diri maupun aib orang lain. Tutup, itu Allah sukai, Allah cintai. Ketika seorang hamba melakukan dosa sekali, dua kali, Allah tutup. Allah berikan kesempatan untuk berhenti, untuk tobat. Setelah berulang kali diberi kesempatan tidak tobat juga, baru Allah bongkar. Makanya kalau seseorang sudah terketahui keburukannya, ketahuilah bahwa keburukan itu bukan pertama kali dilakukan, tapi sudah puluhan kali. Ya, nah, termasuk umpamanya seorang suami baru kebongkar akhlak buruknya, itu bukan pertama kali, tapi sudah akumulasi dari banyak kesalahan yang sama baru kebongkarnya. Sekarang Allah bongkar. Dan dibongkarnya keburukan akhlak itu di hadapan istri, apakah kebaikan? Iya, kebaikan. Sehingga tahu, yang apabila tidak tahu, kelak akan menjadi racun di masa datangnya, terutama di akhiratnya. Kelak akan menjadi masalah bagi anak-anaknya di kemudian hari. Maka sebagai balasan dari Allah Azza wa Jalla atas tauhid yang dipelajari istri itu dan diamalkannya, mungkin saja Allah ingin membersihkan kehidupan wanita ini dari segala hal yang merongrongnya, salah satunya mungkin dari keburukan akhlak suami tersebut. Lalu dibongkar, lalu berproses, lalu berakhir cerai. Kan tadi sudah cerai, jadi kita tidak bisa menyarankan untuk memperbaiki karena sudah bercerai. Maka ambil sisi positifnya, ambil sisi baiknya, bahwa mungkin itu kehendak Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan kita. Allah menyatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk dirimu. Ya, itulah mungkin saja balasan dari Allah atas tauhid yang kita pelajari dan kita amalkan. Allah ingin membersihkan dosa, keburukan, dan apapun yang akan berbuat berakibat buruk bagi kita di masa yang akan datang, salah satunya ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ganti yang jauh lebih baik, yang akan lebih memberikan ketentraman selama hidup di dunia sampai ke akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang datang dari hamba Allah di Jambi yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya adalah seorang lelaki yang mempunyai kelainan karena menyukai sesama lelaki. Saya sadar bahwa ini adalah ketidaknormalan. Saya berusaha untuk memperbaiki diri dan ingin untuk berubah. Akan tetapi sangat sulit sekali. Dan karena kondisi itulah saya merasakan diri ini hina dan lemah iman. Saya takut mati dalam kondisi seperti ini. Mohon nasihat Ustaz, tips apa sajakah agar saya bisa bertaubat dari penyakit ini? Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, barakallahu fik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah untuk istiqamah di atas keinginan untuk tobat, diberi jalan keluar dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan penyakit tersebut selama-lamanya sampai akhir hayat. Baik. Ada beberapa tip. Pertama, pelihara kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan membela diri bahwa itu adalah kodrat, bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Allah tidak mungkin memberikan ya keburukan seperti itu. Itu bukan berkaitan dengan faktor genetika dan yang sejenisnya. Itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin, ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, pelajari syariat Allah Azza wa Jalla, ajaran Islam. Khususnya cari informasi dari sisi syariat tentang bahaya dan besarnya dosa dari hal tersebut, dari hal menyukai sesama jenis. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kaba'ir menyatakan liwat atau menyukai sesama jenis dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa? Karena pertama, berzina hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, ada cara untuk membuatnya menjadi halal. yaitu apa? Menikah dengan melakukan akad pernikahan yang hanya kurang dari 1 menit, hubungan itu menjadi halal dan berubah dari dosa menjadi ibadah. Itu yang berbeda jenis. Adapun yang sesama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Cara apapun tidak ada. Baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Dengan menikah sesama jenis dosanya 2. Yang pertama menghalalkan, menganggap halal terhadap pernikahan atau hubungan tersebut. Karena setelah menikah menjadi halal mereka melakukan hubungan antara sesama jenis. Dan menganggap halal terhadap sebuah yang pasti haramnya bisa menyebabkan kufur. Yang kedua, hubungan sejenisnya itu sendiri merupakan dosa besar yang lainnya. Ya, itu alasan pertama kenapa liwat atau hubungan sesama jenis lebih besar dosanya daripada berzinah. Karena tidak ada cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dari sisi syar'i. Kalau berzina, ada cara yang membuat itu jadi halal, yaitu akad nikah. Kedua, bahwa hubungan sesama jenis tidak pernah dilakukan sekalipun oleh binatang. Binatang hanya melakukan perkawinan dengan lain jenis, dan tidak pernah binatang melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Maka manusia yang melakukan hubungan dengan sama jenis lebih buruk daripada binatang. Ketiga, lihat bagaimana respon Allah SWT terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Allah memusnahkan mereka yang pernah ada komunitas seperti itu di zaman dahulu. Dan mereka didakwahi oleh seorang nabi yang mulia. Siapa namanya? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kaumnya melakukan hubungan sejenis. Lalu Allah azza wa jalla memberikan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya, kalau ada yang menantang, karena ada yang menantang. Kalau memang LGBT itu dosa besar, kenapa Allah tidak mengazab mereka sekarang? Kan gitu ya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ya belum. Karena apa? Pertama masih minoritas. Walaupun minoritas, vokalnya sudah luar biasa ya. Dukungan dari berapa gelintir orang saja. Jumlah penganut LGBT jauh lebih sedikit. Belum tentu kalau dipresentasikan mencapai 1%, belum tentu tuh. Cuma mereka vokal, terekspos ke media, didukung oleh 1-2 jenis orang yang sama-sama bejatnya, tapi diekspos oleh media. Sehingga walaupun minoritas, gemaknya luar biasa. Belum mayoritas. Kalau di zaman Nabi Lut alaihi salatu wasallam sudah mayoritas, maka Allah ratakan mereka. Apakah Indonesia akan diazab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ya, kalau ini sudah mayoritas. Apalagi kalau sudah dilegalkan kemudian mayoritas, malah seluruh pejabatnya begitu umpamanya ya. Ah, bisa bakal turun. Sekarang masih masih minoritas dan masih banyak mayoritas yang menentang, maka belum dulu turun azab tersebut. Tapi sangat mungkin azab itu akan turun apabila sudah sangat dominan di negeri ini. Ya, makanya kita tidak boleh membiarkan legalisasi dari LGBT, dari pernikahan sejenis ini. Ya. Jadi pelajari besarnya dosa dan bahaya karena mencintai sejenis dan melakukan hubungan sejenis. Begitu azabnya, begitu dahsyat dan mengerikan, ada rasa takut. Kedua, pelajari utama dan kemuliaan orang yang memelihara kesucian diri dari seluruh maksiat, terutama dari maksiat syahwat, termasuk syahwat terhadap sesama jenis. Begitu kita tahu betapa mulianya orang yang memelihara diri dari syahwat, kita terdorong untuk meraih kemuliaan itu. Ini juga tambahan motivasi. Ketiga, kiat yang ketiga, pilih kawan bergaul. bergaulah hanya dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, yang berilmu, yang aktivitasnya hanya berkutat pada aktivitas yang bernilai amal soleh. Nanti kita terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari pergaulan yang bisa menyeret kita kepada keterjerumusan kepada sesama jenis. Kawan-kawan yang sama-sama menyukai sama jenis, jauhi. Kalau ada hubungan di BB, di telpon. Kalau ada hubungan di WA, diblokir saja. Semua apa SMS, telepon yang masuk dari orang itu, blokir sudah. Jangan diangkat, jangan dibalas SMS-nya, dan seterusnya. Agar tidak ada komunikasi dan tidak ada pengaruh buruk mereka kepada kita. Ya, apakah ini memutuskan silaturahmi? Bukan. Tapi menjaga diri walaupun kita berakibat menjauhi mereka. Menjauhi orang buruk harus dan wajib hukumnya. Daripada kita terpengaruh, ya, hindari. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u 'ala dini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu jauhi kawan-kawan yang seperti itu. Kemudian carilah lingkungan pergaulan yang baik. Itu yang keempat. Kelima, jangan lupa berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberikan dorongan untuk istiqamah di atas kebenaran, dorongan untuk istiqamah dalam menjauhi segala keburukan. Ya, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Sering-sering menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Sering setel radio Roja seperti ini atau TV Roja, sehingga ada asupan kepada jiwa kita. Nutrisi yang dibutuhkan bagi jiwa kita berupa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah usaha maksimal, Allah Azza wa Jalla yang mempermudah menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Berdoalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ya ila ta'atik. Itu berdoalah, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan ikhtiar tadi Allah benar-benar menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis dan dikembalikan kita, jiwa kita kepada kondisi normal seperti umumnya lelaki. Dan kita semua yang ada di sini dan para pendengar yang ada di rumah masing-masing, semuanya insyaallah mendoakan semoga akhi kita yang bertanya tadi betul-betul diberi hidayah oleh Allah dan kekuatan untuk berperilaku sebagaimana pria normal pada umumnya dan dihilangkan penyakit mencintai sesama jenis baik dalam diri dia ataupun dalam diri kawan-kawannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu alam bisawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk hamba Allah di Jambi, semoga Allah berikan kemudahan dalam taubat antum dan kita semua. Kita berikan kesempatan kembali dari penelpon 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Abu Mizan di Jakarta. Ya, itu? Baik. Ya, ya. Silakan pertanyaannya, Pak. Barakallahu fiik, Ustaz. Dalam surat Al-Anbiya. Allah terputus, Bapak Abu Mizan di Jakarta teleponnya. Bisa coba kembali Pak Abu Mizan atau mungkin di belakang beliau, silakan. Kami buka kembali di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya. Silakan. Iya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak, dikecilkan volume TV atau radionya, Pak. Ada dengan Bapak siapa dari mana? Pak, lagi di tol. Oh iya, baik. Dari Bapak siapa? Dari Bapak Miftah. Bapak Miftah, silakan, Pak. Pak Ustaz, saya mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak, kalau kita bernazar, kalau kita belum bisa melakukan, kan dianjurkan puasa 3 hari. Kalau misalkan puasanya belum dapat, apakah boleh diganti dengan amalan lain? Tapi kita jadi suatu saat akan melaksanakan itu. demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah atas interaksinya. Silakan Ustaz. Pak Miftah yang lagi di jalan tol, semoga selamat sampai di tempat Pak ya. Nazar itu tidak bisa diganti Pak. Bisa diganti dengan saum 3 hari, atau kalau tidak saum 3 hari bisa memberi makan 10 orang fakir miskin. Itu bukan nazar, tapi itu pelanggaran terhadap sumpah. Kita bersumpah lalu kita langgar sumpah itu, baru itu kena dam. Dan sumpah berbeda dengan nazar. Kalau nazar, kita bertekad mau melakukan sesuatu kalau syarat yang kita tetapkan terjadi. Umpamanya saya nazar saum 3 hari berturut-turut kalau saya lulus ujian. Ternyata ujiannya lulus, maka wajib bagi dia saum 3 hari berturut-turut dan tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Adapun yang bisa diganti dengan saum, seperti umpama kita sumpah, demi Allah saya tidak akan lagi menyapa kawan saya yang nyebelin itu. Lalu ternyata kita menyapa, assalamualaikum, dilanggar tuh sumpahnya. Maka wajib ya saum 3 hari berturut-turut. Atau kalau enggak, memberikan makan ataupun pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Itu yang disebut dengan kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu kifarat atau penebusan terhadap sumpah yang dilanggar, yang kadang-kadang sumpah itu harus dilanggar kalau memang isi sumpahnya buruk, seperti jengkelnya kita kepada dia. Lalu kita bersumpah, demi Allah kalau saya ketemu dia, saya getok dia. Saking jengkelnya, dengan sumpah. Begitu ketemu mau digetok, gak tega. Atau bakal ribut, atau badannya gede gini, gak jadi. Maka sumpahnya harus dilanggar, jangan digetok. Walaupun dia kecil, karena menggetoknya madarat dan dolim gitu ya. Maka langgar saja sumpahnya lalu bayar kifaratnya. Saum 3 hari berturut atau 10 orang fakir miskin kita kasih minum atau makan. Itulah perbedaan antara nazar dengan sumpah. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup sampai di sini. Di sini sudah masuk maghrib. Insya Allah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.